Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Faya ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Setelah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya pada bab at-taqir wa rahmah dari adabul usyrah wa zikru as-suhbati wal ukhuwah, al-imam Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullah menukilkan dalam bab tersebut hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Bukan termasuk dari golongan kami seseorang yang tidak memuliakan orang yang besar, yang tua di antara kami, dan tidak merahmati, menyayangi orang yang kecilnya. Sehingga dalam hadis ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, menunjukkan kepada kita selayaknya seorang muslim tatkala berkawan, berteman, memperhatikan dengan siapa lawan bicaranya. Hendaklah dia bedakan antara seorang yang lebih tua, demikian pula seorang yang masih mudanya. Kepada yang tua dianjurkan seorang yang muda untuk menghormatinya, memuliakannya. Dan kepada yang muda dianjurkan untuk kemudian menyayangi mereka. Dan ternyata perkara ini adalah perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apa saja yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bila seorang muslim menjalankannya dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, dia yusabu, akan mendapatkan pahala, yu'jar, mendapatkan imbalan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga jangan kebalik. Berbicara dengan seorang yang tua, jangan kemudian ditempatkan sebagaimana dia berbicara dengan seorang yang mudanya. Ada sebagian orang yang berbicara dengan seorang yang tua, layaknya orang tua tersebut adalah kawannya. Kawan akrabnya. Ini tentu yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Kita sebutkan bab yang setelahnya, adabul ahdas. Adab dalam terkhusus adab bagi mereka para ahdas, para pemuda tatkala berinteraksi dengan seorang yang lebih tua usianya dibandingkan dirinya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa minha alla yukallima al-ahdas bihadrati syuyukh. Di antara dari adabul usyrah adalah janganlah seorang yang muda itu mengawali pembicaraan dalam keadaan di hadapannya terdapat seorang yang tua. Ya mungkin ada sekelompok orang yang datang menemui seseorang. Kemudian di antara sekelompok orang tersebut ada seorang yang muda. Mungkin muda di sini adalah muda ilmunya. atau muda pula umurnya. Maka janganlah seorang yang muda mengawali pembicaraan dalam keadaan di sekitarnya terdapat seorang yang lebih tua usianya dibandingkannya. Terkecuali bila dia diminta untuk berbicara, maka silahkan. Namun jika tidak, yang demikian akan mengurangi adab dan akhlaknya. Lihat ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, seperti ini penerapan yang difahami oleh mereka para ulama dalam bab at-taqir ma'al kubara, memuliakan, menghormati seorang yang tua. Tidak hanya menghormati mereka tatkala berbicara, tidak pula menghormati mereka tatkala bertemu, untuk kemudian seorang yang muda lebih dahulu mengucapkan salam kepadanya. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam, lisallim as-saghir 'ala al-kabir. Bahkan dalam hal pembicaraan, ini dianjurkan seorang yang muda untuk mengalah. Dia mempersilahkan yang tuanya untuk berbicara dan dia mendengarkan serta menyimaknya. Jangan kemudian menjadi seorang yang at-tarafu', yakni menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan mereka. Menganggap bahwasanya dia adalah seorang yang ahli, yang layak untuk berbicara. Jangan demikian. Namun sikapi para asyuyukh, orang-orang yang tua tersebut, dengan at-taqir, dengan kita menghormatinya dan bersopan santun terhadap mereka. Qala Jabir, berkata Jabir, qadima wafdu Juhainata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang utusan dari Juhainah menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqama ghulamun liyatakallam. Maka berdirilah salah seorang pemuda untuk dia yang berbicara. Sementara di tengah-tengah dirinya terdapat orang yang lebih tua, lebih layak untuk berbicara. Faqama nabiyyu faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ainal kubara. Di manakah orang-orang yang tua? Artinya Nabi alaihi salatu wasallam menegur dirinya dan mengarahkan agar supaya yang tua yang mengawali pembicaraan. Sehingga dalam riwayat ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, demikian pula riwayat hadis yang kemarin telah kita sebutkan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, di dalamnya sebagai dalil bab yang disebutkan oleh al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Dan seringnya mungkin seorang yang muda mengawali pembicaraan dalam keadaan di sekitarnya terdapat seorang yang tua adalah karena adanya kesombongan di dalam dirinya. Wal'iyadzubillah. Seorang yang muda melangkahi yang tua, melangkahi pembicaraan mereka, bahkan menegur mereka dari sisi pembicaraannya selayaknya dia menegur kawannya. Ini yang selayaknya seorang berupaya untuk mengevaluasinya dan membenahinya. Namun dari sisi tutur kata, sopan santun, terkhusus muamalah seorang yang muda dengan seorang yang tua, ini benar-benar menjadi satu perhatian agar supaya kita bersama berupaya mengevaluasinya. Dan kita melihat sebagian daerah Indonesia ini masih mendidik para anak-anaknya untuk memiliki sifat sompan kepada yang tuanya. Dari tutur kata dibedakan antara berbicara dengan seorang yang seusia dengannya dengan seorang yang lebih tua. Dari sisi muamalah sopan santun juga lebih ditekankan sopan santun seorang dengan sesamanya atau yang lebih muda berbeda cara aplikasinya dengan sopan santun seorang kepada seorang yang lebih tua dibandingkan dirinya. Yang tentulah at-taqir, penghormatan disertai dengan pengagungan, pemuliaan, ini tidak sampai pada batasan-batasan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang dilarang oleh para ulama agar seorang semisal sujud kepada yang tua, bertemu sujud, ya kan? Apakah seperti yang kita dengarkan dari sebagian ulama kita melarang seorang untuk rukuk di hadapan yang lebih tua? Tatkala izin, dia rukuk, ya kan? Tatkala hendak lewat di sampingnya, dia rukuk. Dengan anggapan itu adalah sebagai sopan santun. Dengan anggapan itu adalah sebagai satu bentuk kemuliaan kepadanya. Namun ternyata perkara yang seperti ini melanggar batasan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikhawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan karena dia memberikan rukuknya atau sujudnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sopan santun yang tidak melanggar syariat itu yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tatkala seorang yang muda berinteraksi dengan yang tuanya. Dari sisi tutur kata pembicaraan juga hendaklah dibedakan antara seseorang bertutur kata dengan seorang yang seusia dengannya dengan seorang yang lebih tua. Bahkan dalam bab pembicaraan untuk mengawalinya, ini tidak dianjurkan seorang yang muda mengawali pembicaraan dalam keadaan di sisinya ada seorang yang lebih tua. Terkecuali kalau semisal dia diizinkan. Diizinkan oleh orang yang atau diminta oleh seorang yang berada di hadapannya. Atau diizinkan oleh orang yang tua di sekitarnya untuk dia berbicara. Sebagai wakil mereka. Dan sebagai perwakilan dari keinginan mereka. Jika tidak, maka serahkan kepada yang tuanya. Wa minha, dan di antaranya pula, di antara dari adabul usyrah, anna al-insana idza arada safaran wajaba alayhi an yusallima ala ikhwanihi wa yazuruhum. Seseorang apabila dia berkeinginan untuk safar, maka dianjurkan atasnya untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya yang berada di sekitarnya. Dia datangnya, dia ucapkan salam tatkala berjumpa dengan mereka. Bahkan tidak hanya mengucapkan salam kepada mereka, dianjurkan pula untuk menziarahinya, mendatanginya. Kalau sempat datang ke rumahnya, naam, dan bertamu serta melihat keadaannya, maka yang demikian tentunya lebih afdol. Di dalam bab ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala, di dalam bab yang sebelumnya dinukilkan dan disebutkan pula oleh al-Imam Abu al-Barakat al-Ghazzi rahimahullah, anjuran agar seorang kawan itu saling berziarah dengan kawannya. Bahkan saling berziarah akan menyebabkan turunnya kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajabat mahabbati lil mutazawirin fiyya. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan Allah azza wa jalla berfirman, sungguh telah wajib kecintaanku untuk saya berikan kepada orang-orang yang mutazawirin fiyya, yang saling berziarah. Yang menyebabkan mereka saling berziarah adalah bukan karena harta, bukan pula karena dunia, Namun yang menyebabkan mereka saling berziarah adalah karena Allah Taala. Karena tahu saudaranya itu adalah seorang muslim. Karena tahu saudaranya adalah satu manhaj. Apalagi kawan lamanya. Yang dia tahu akhlaknya, perangainya, demikian pula amalannya. Ketaatannya kepada Allah Taala. Maka timbul kecintaannya. Dan itulah yang menyebabkan dia ingin melihat keadaannya. Ini ziarah yang dilatar belakangi karena Allah Taala adalah ziarah yang dianjurkan di dalam al-Islam, berpahala besar bagi mereka yang menjalankannya. Fala'alla li ahadihim hajatan fi wajhatihi. Maka barangkali saja tatkala seseorang menziarahi kawannya itu, kawannya dalam keadaan memiliki hajat kebutuhan pada saat dia mendatanginya, sehingga ia bisa bantu, bisa meringankan kesulitannya dan yang semisalnya. Sehingga ada dalam ziarah tersebut di dalamnya terkandung sekian faedah. Di antaranya mendapatkan kecintaan Allah Taala. Muncul dalam hati seorang yang berziarah dan yang diziarahi adanya kecintaan antara satu dengan yang lainnya serta kedekatan, ya kedekatan antara keduanya. Demikian pula nantinya akan bisa saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Ini tujuan hikmah dari at-tazawur. Dan mungkin kita masih mengingat kisah adanya salah seorang yang mendatangi kawannya di kampung yang lainnya, kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus seorang malaikat dan menemuinya di pertengahan jalannya dan bertanya kepada dirinya, aina turid, kemana kamu inginkan? Maka ia pun mengatakan, uridu akhan li fi hadhihi alqarya, sesungguhnya saya menginginkan untuk bertemu dengan kawan saya di kampung ini. Kemudian malaikat ini bertanya, apakah engkau mendatanginya karena dunia, karena jasa yang dahulu dia berikan kepadamu dan engkau ingin untuk membalasnya? Maka ia pun mengatakan, la, tidak. Namun sengaja saya mendatanginya karena saya mencintainya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka malaikat ini mengabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai dirinya disebabkan karena dia mencintai kawannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saling berziarah adalah akhlaknya mereka para as-salihun, orang-orang yang saleh. Dan para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza safara ahadukum falyusallim ala ikhwanihi. Jika salah seorang di antara kalian melakukan safar, maka ucapkanlah salam kepada saudara-saudaranya. فَإِنَّهُمْ يَزِيدُونَهُ بِدُعَائِهِمْ إِلَى دُعَائِهِ خَيْرًا. Karena sesungguhnya mereka akan menambahkan untuknya dengan doanya mereka kepada doanya itu kebaikan. Dia akan mendapatkan pahala. Dia akan didoai oleh saudara-saudaranya sebagaimana dia mendoai mereka. Sehingga yang didapatkan adalah pahala dan kebaikan. Kemudian yang berikutnya di antara dari adabul usyrah yang disebutkan oleh al-imam Abdul Barakat Al-Ghizzi rahimahullah adalah dawamul uhud. Senantiasa berupaya untuk terus menjalin hubungan sebagai ikatan konsekuensi pertemanan antara dia dengan kawannya. Bagaimanapun kondisi kawannya tersebut dan bagaimanapun kondisi dirinya. Selama dia seorang muslim, yang dianjurkan bagi kita untuk kemudian mendatanginya dan mencintainya karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka terus dianjurkan seorang kawan untuk senantiasa menjalin hubungan dengannya. Bagaimanapun keadaan kawan kita tersebut, apakah mungkin dia sebagai seorang yang fakir, ataukah mungkin dia sudah menjadi seorang yang kaya, atau mungkin sebaliknya kita sudah menjadi seorang yang kaya sementara kawan kita masih berada di atas kefakirannya. Apalagi kalau semisal kitanya fakir, dianya juga fakir. Ini terus dijalin adanya hubungan yang baik dengannya. Karena sebagian pertemanan, karena merasa sebagian di antara mereka mendapatkan kelebihan dan ketinggian derajat dibandingkan kawannya, ini memiliki rasa pobi dan keengganan untuk terus merajut hubungan persaudaraan dengannya. Sehingga mulailah dia dijauhi. Sehingga mulailah dia ditinggalkan. Tidak lagi bertegur sapa, tidak pula saling mendatangi antara sebagian dengannya. Bahkan bertemu saja sudah buang muka. Ini masyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Namun terus seorang kawan senantiasa terus menjalin hubungan dengannya. Disebutkan oleh Imam Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullah, wa minha alla yataghayyara an ikhwanihi idza hadatsa lahu ghina. Di antaranya adalah janganlah engkau merubah hubungan dengan saudaramu. Atau di antaranya adalah janganlah seseorang merubah hubungannya dengan saudara-saudaranya. Yang semula saling menyayangi menjadi saling menjauhi antara satu dengan yang lainnya. Yang semula saling menyapa menjadi saling membelakangi dan merasa tidak kenal dengannya padahal dia kawannya. Mungkin kawan sepengajian dirinya ketika dia masih kecil. Masih sebagai seorang yang jahil, masih sebagai seorang yang fakir, yang miskin. Namun saling bertambahnya waktu dan berjalannya zaman, keadaan merubah segala-galanya. Dia menjadi seorang yang kaya, yang terhormat. Sementara kawannya masih menjadi seorang yang biasa. Yang seperti ini diingatkan oleh beliau rahimahullah. Agar adalah seorang terus menjaga hubungan dan tidak merubah sikap dan perilakunya. Idza hadatsa lahu ghaniyun, apabila ternyata pada dirinya tersebut ada kekayaan yang berbeda dengan sebelumnya. Seringnya orang-orang yang kaya memiliki sifat yang angkuh. Memiliki sifat yang congkak, yang sombong. Jarang dijumpai adalah seorang yang kaya kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan seorang yang benar-benar tunduk terhadap syariat Nabi alaihi salatu wassalam yang memiliki sifat lunak dan baik kepada seorang yang di bawahnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Karena itulah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdakwah kepada Islam, kebanyakan dari kalangan pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan para fuqara, orang-orang yang fakir, yang miskin. Dan kebanyakan orang-orang yang kayanya bersikukuh dengan kecongkakannya dan kesombongannya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah para pembesar-pembesar kufar Quraisy menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam hendak mengadakan pertemuan bersama mereka, namun ternyata Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam ketika itu bersama atau ditemani oleh beberapa sahabat Nabi Alaihi Salatu Wasallam dari kalangan orang-orang fakir. Mereka perintahkan agar Rasulullah SAW mengusir orang-orang fakir tersebut. Agar majlis pertemuan tersebut hanya antara mereka dengan Rasulullah SAW saja. Mereka tidak mau dan merasa pobi untuk duduk bersama seorang yang fakir. Sehingga turun ayat Allah Azza wa Jalla, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, sampai dengan akhirnya. Ini asbab nuzulnya berkisah tentang kejadian yang tadi kita sebutkan. Dan kisah ini tentunya ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai seorang muslim, agar tatkala bermajlis tidak membeda-bedakan antara kawan duduk kita dengan yang kayanya dan yang miskinnya. Demikian pula sebaliknya, tatkala kita memiliki kekayaan, memiliki kemuliaan, kehormatan, maka janganlah bersikap sebagaimana mereka, orang-orang musyrikin yang menganggap rendah dan tidak mau bermajlis dengan orang-orang yang fakirnya. Ini akhlak yang tercela, yang tidak hanya dicela oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena pelakunya adalah orang-orang musyrikin. Namun akhlak ini juga akhlak yang tercela bila mana ada sebagian di antara kaum muslimin berakhlak dengan akhlak tersebut. Ya mungkin di antara antum-antum ini atau di antara kita ini, yang selama ini teman belajar kita biasa-biasa saja. Namun tidak menutup kemungkinan 20 tahun setelahnya dia menjadi pedagang yang sukses, yang kaya raya, yang menjadi seorang miliarder, dan yang semisalnya. Maka dalam bab dawamul uhud, mengingat itu adalah kawannya, tatkala berpapasan bertemu di satu jalan, dia mengingat itu adalah kawannya. Apalagi masih satu akidah, satu manhaj, satu pengajian. Tidak ada pembeda antara dirinya dengan kawannya. Sehingga selayaknya untuk kemudian ditegur, disapa, dan yang semisalnya. Ini termasuk dari hifzul uhud. Seorang kawan menjaga perjanjian dengan kawannya. Sehingga di dalam perkawanan itu, ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ada konsekuensinya yang harus dijalankan sebagai perjanjian antara dirinya dengan kawannya. Untuk saling mencinta, untuk saling menegur, untuk saling membantu, untuk saling menyapa, dan yang semisalnya. Kemudian di sini al-muallif rahimahullahu taala menukilkan satu syair yang penyair ini mengkisahkan adanya seorang kawannya yang dahulunya sama-sama miskin dengan sebagaimana dirinya, namun kemudian ternyata pada kali yang berikutnya tatkala dia berjumpa dengannya, dia menjadi seorang yang kaya, yang terhormat, punya kedudukan. Namun ternyata dilihat amalannya pada dirinya mengalami perubahan. Tidak lembut sebagaimana sebelumnya. Tidak ngakrab sebagaimana sebelumnya, bahkan menjauh. Terlihat ada tanda-tanda kecongkakan dan kesombongan pada dirinya, wal'iyadzubillah. Kemudian dia menyebutkan syairnya. Lain kanat dunya analatka tharwatan wa asbahta minha ba'da usrin akha yusrin. Laqad kashafa al-ithra'u 'anka khala'iqan min al-lawmi kana tahta sitrin min al-faqri. Jikalau sebelumnya dunia, atau jikalau dunia tersebut telah mendatangimu dengan jumlah yang besar, engkau telah mendapatkannya, sehingga engkau menjadi sebagai seorang yang setelah kesulitan menjadi seorang yang mudah urusannya, memiliki kekayaan yang banyak, punya kedudukan, punya kemudahan. Namun disebutkan pada kalimat yang setelahnya, laqad kashafa al-isra'u 'anka khala'iqan min al-lawmi kana tahta sitrin min al-faqri, dan sungguh harta yang banyak membuka darimu celaan-celaan terhadap makhluk yang dahulunya celaan-celaan tersebut masih tertutupi karena kamu ini masih fakir. Artinya dahulu ketika engkau fakir tidak mencela mereka, bahkan akrab dengannya, bahkan saling bercengkrama dengannya, dan hangat pembicaraanmu dengannya. Namun tatkala kekayaan tersebut engkau dapatkan, terbuka yang dahulu engkau tutupi untuk mencelanya, sehingga dengan leluasa engkau menghina dan merendahkannya. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Tentu seorang kawan yang seperti ini adalah seorang yang menyelisihi al-ahd, ikatan perjanjian perkawanan antara dirinya dengan kawannya. Kemudian yang berikutnya, berkata al-ma'alif rahimahullah, at-tamadi fil khisam. Di antara dari adabul usyra wa zikru as-suhbati wal ukhuwah adalah janganlah seseorang itu memiliki sifat tamadi fil khisam, melampaui batas, berlebih-lebihan tatkala bertengkar dengan kawannya, sehingga terkadang melupakan semua kebaikan yang dimiliki oleh kawannya tersebut. Dia lupa bahwasanya orang yang dicelanya adalah orang yang dahulu dia akrab dengannya dan hangat bercengkrama dengannya dan bertutur kata bersamanya. Namun kan satu permasalahan, akhirnya dikeras tatkala bertengkar dan berlebih-lebihan tatkala bersikap dengannya. Ini yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Namun yang dianjurkan di dalam bab ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, tatkala kita berselisih faham dengan kawan kita, untuk kemudian kita saling berlapang dada dengannya. Dan kalau misal ada hak kita yang mungkin diambil olehnya, atau dinudai sebagian kehormatan kita dengan lisannya, dengan perbuatannya, maka yang afdal yang kita lakukan adalah as-sufhu wal-afwu, berlapang dada dan memberikan maaf pada kesalahan yang dilakukannya. Walaupun dari satu sisi ini termasuk dari sifat kerendahan. Perbuatan yang seperti ini sangat berat dilakukan oleh mereka, orang-orang yang kaya, apalagi punya kekuatan untuk membalasnya. Ya kan? Seakan-akan itu sebagai satu kerendahan. Mengalah kepada seseorang yang sudah menganiayanya, menzaliminya, menyakitinya, sementara dia bisa membalasnya, namun tidak membalasnya. Ini seakan-akan kerendahan, kehinaan. Namun, apakah seperti ini yang difahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Hendaklah kalian saling memaafkan. وَلْيَصْفَحُوا, saling memberikan maaf kepada kesalahan sebagian lainnya. Apakah kalian ingin agar Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa-dosa kalian? Dalam ayat yang mulia ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, menunjukkan kepada kita di antara dari faedah seorang berlapang dada pada kesalahan saudaranya dalam batas yang wajar. Demikian pula dia berupaya untuk memahaminya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ini sebagai sebab turunnya ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, adalah berkisah tentang kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau marah kepada salah seorang yang dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa memberikan makanan dan mencukupi kebutuhannya. Namun ternyata tatkala muncul berita dusta yang dialamatkan ke Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, orang ini ikut andil di dalam menyebarkannya dan ikut andil pula untuk kemudian menjelek-jelekkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Maka marahlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Marah karena ternyata perbuatannya salah. Aisyah ternyata adalah seorang yang siddiqah, yang benar dan jujur. Bersih dari tuduhan keji dan mungkar tersebut. Dan telah disucikan tuduhan-tuduhan yang keji dan mungkar yang dialamatkan oleh mereka, orang-orang munafikin. Oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah turunkan beberapa ayat di dalam surah An-Nur yang menjelaskan tentang kesucian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Sehingga marahnya Abu Bakar Siddiq tentu karena Allah Azza wa Jal, karena dia menyakiti istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menodai kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata karena amarah yang seperti ini menyebabkan Abu Bakar Siddiq berkeinginan untuk memutus hubungan dengannya, untuk tidak lagi memberikan serta mencukupi kebutuhannya. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jal, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُ أَلَا تُحِبُونَ أَيَّغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Sebagai teguran untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, agar memaafkan kesalahannya. Bila mana pada kejadian yang seperti ini saja dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang tadi kita bacakan, maka terlebih lagi kejadian-kejadian yang sifatnya tidak seberapa. Mungkin ketersinggungan, mungkin salah paham, mungkin disebabkan karena adanya berita yang negatif, kemudian dia langsung menelannya tanpa langsung mengecek kepada yang bersangkutan, sehingga tersulut emosinya dan yang semisalnya. Bukan marah yang dilandasi karena Allah Azza wa Jal. Kebencian yang dilandasi karena merasa dia mencela kehormatan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun hanya sekedar kesalahpahaman dan mungkin dia emosi sehingga melontarkan kata-kata yang keji dan mungkar dan yang semisalnya. Ini tentu lebih lagi untuk kemudian seorang memiliki sifatul af, memaafkan kesalahan dan ketergelincirannya. Dan seperti yang tadi disebutkan, yang diberikan bukanlah sebagai tanda kerendahan dirinya di hadapan makhluk yang memandangnya, tidak pula di hadapan Allah Azza wa Jal. Namun dengan sifat mengalah dan memaafkan adalah sebagai bertanda terangkatnya derajatnya dan kemuliaannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan di sisi makhluk-makhluk yang memandangnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza." Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan kepada seorang yang memiliki sifat pemaaf, melainkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan tambahan kemuliaan kepada dirinya. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.